Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab yang keenam tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran, yang dimana bab yang keenam inilah inti dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, itu pasal yang ke-22. Faslun fi istihbabi tahsini sauti bil Quran. Pasal tentang disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Qala rahimahullah, ajma'al ulama'u radiyallahu anhum minas salafi wal khalaf minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsari a'immatil muslimin ala istihbabi tahsini sawti bil Qur'an. Para ulama sepakat, para ulama radiyallahu anhum, baik para ulama salaf ataupun para ulama khalaf, para ulama pendahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, ataupun para ulama khalaf yang belakangan, sepakat semuanya, para ulama salaf dan ulama khalaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka dari para ulama ul-amsar, ulama yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, a'immatil muslimin, yang mereka para imam dari imam-imam kaum muslimin, mereka sepakat ala istihbabi tahsini sauti bil Quran, sepakat atas disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Artinya tidak ada perselisihan tentang disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayatash syuhrah. Dan ucapan mereka, para ulama, dan juga perbuatan mereka, para ulama, sangat masyhur sampai pada puncak kemasyhuran. Sangat masyhur ucapan para ulama dan perbuatan mereka, amalan mereka di dalam memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Fanahnu mustagnuna an naqli syai'in min afradiha. Maka kita di sini na'am tidak perlu menukil satu persatu dari ucapan masing-masing para ulama tersebut, saking banyaknya, saking masyhurnya, terkenalnya tentang masalah ini, ucapan para ulama dan perbuatan mereka di dalam memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wa dalailu hadza min haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun indal 'amati wal khassah. Dan dalil-dalil tentang hal ini, tentang disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an, dalil-dalil tentang hal ini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, muntasyirah, tersebar di sisi orang-orang awam dan orang-orang khusus. Orang-orang awam itu di sisi manusia, di tengah-tengah manusia tersebar, juga di kalangan para penuntut ilmu secara khusus, para ulama, tersebar di sisi mereka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Ke hadis, contohnya hadis Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma yang sudah kita baca pada bab atau pasal sebelumnya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Perbaguslah suara kalian. Atau perbaguslah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Wah, hadis-hadis yang lain, Laqad utiya mizmaran. Sungguh dia telah diberikan mizmaron, keindahan suara, min mazamiri Ali Dawud, dari keindahan suara keluarga Dawud, yaitu Dawud itu sendiri. Maksud keluarga Dawud di sini adalah Dawud itu sendiri alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang sudah kita baca pada pasal sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud." Beliau mengatakan, "Sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan sebagian keindahan suara dari keindahan suara Daud alaihi salatu wasalam." Hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. Demikian pula wahadis selanjutnya, di antara dalil-dalil disunahkannya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah wahadis-hadis ma'adhinallah. Hadis ma'adhinallah. Apa itu hadis ma'adhinallah? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengar sesuatu seperti mendengarnya Allah kepada nabi yang bagus suaranya, ya, melantunkan Al-Qur'an, yajharu bihi, dan mengeraskan suaranya. Tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu seperti mendengarnya Allah kepada seorang nabi yang bagus suaranya, merdu suaranya, melantunkan Al-Qur'an dan mengeraskan bacaannya. Ini hadis ma'adzinallah. Dalil yang lain wa hadis lallahu asyaddu adanan. Itu hadis Fadlullah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lallahu asyaddu adzanan ila rajulil hasani saut bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih perhatian ketika mendengar suara seseorang atau ketika mendengar seseorang yang bagus suaranya di dalam membaca Al-Qur'an, nah, perhatiannya itu perhatian Allah lebih, naam, lebih perhatian, ya, daripada perhatiannya seorang penyanyi terhadap nyanyiannya. Nah, namun sudah berlalu hadis ini, naam, adalah hadis yang lemah. Nah, karena dalam perawinya terdapat perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim yang dia adalah mudallis. Nah, demikian pula ada Maisarah Maula Fadalah, kedudukannya majhul. Nah, baik. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tetapi sanadnya terputus. Nah, dalil-dalil yang sebelumnya sudah cukup menunjukkan disunahkannya memperbagus suara, memperindah suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Wa qad taqaddamat kulluha fil fasl as-sabiq. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan telah berlalu semuanya, yaitu hadis-hadis yang dibacakan tadi, telah berlalu semuanya pada pasal sebelumnya. Pasal sebelum pasal ini. Nah, pasal tentang mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa taqaddama fi fasli tartil hadis Abdullah ibn Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata. Dan juga telah berlalu dalam pasal tentang mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Telah berlalu dalam pasal tentang tartil hadis Abdullah bin Mughaffal tentang naam tarji'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarji' ketika membaca surah Al-Fath. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, ya, sudah berlalu hadisnya, sudah kita baca pada pasal-pasal sebelumnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathhi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-fathi farajja'a fi kira'atih." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan atau penaklukan kota Mekah, beliau berada di atas untanya sambil membaca surah Al-Fath. Beliau mentarjih bacaannya, yaitu mengulang-ulang bacaannya dengan suara yang indah. Kemudian dalil yang lain. Wa ka hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas wa ka hadisi Abi Lubabah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Juga seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu dan juga hadis Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, juga hadis Abu Lubabah. Namun hadis yang dari Abu Lubabah mu'al. Ada kecacatan dari riwayat Abu Lubabah. Sedangkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis yang datang dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mima Laisa Fis Sahihain. Sedangkan hadis Abu Lubabah dari jalan sahabat Abu Lubabah mu'al, ada kecacatan. Juga terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami orang yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Maka hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tadi cukup yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an, maka dia bukan dari golongan kami. Artinya dianjurkan, disunnahkan untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. Rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jayyidain. Dua hadis di atas, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abu Lubabah, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dengan dua sanad yang bagus. Namun sanadnya hadis Abu Lubabah ada kecacatan. Wa fi isnad Sa'ad ikhtilafun la yadur, sedangkan dalam hadis dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ada perselisihan yang tidak membahayakan, ada perselisihan yang tidak la yadur, tidak bermudarat. Bahkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas disahihkan oleh Syekh Muqbil tadi. Qala jumhurul ulama, berkata mayoritas para ulama menjelaskan tentang makna melagukan Al-Quran, man lam yataghanna. Makna lam yataghanna, makna lam yataghanna adalah lam yuhassin sautahu bihi. Makna lam yataghanna adalah tidak membaguskan suaranya, tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini makna lam yataghanna. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Artinya barang siapa yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran, maka dia bukan dari golongan kami. Kemudian dalil yang lain, wa hadisul Bara radhiyallahu anhu qol. Hadis Bara bin Azib. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bit-tini waz-zaitun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat Isya. Beliau membaca surah At-Tin wa Zaitun, Wat-Tin wa Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya, lebih merdu suaranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ini yang dipersaksikan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya membaca surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang membaca, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih merdu suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama rahimahumullah. Kemudian berkata para ulama rahimahumullahu taala, fayustahabbu tahsinu sauti bil qiraati wa tartibuha ma lam yakhruj an haddil qiraati bitamtit. Berkata para ulama rahimahumullahu taala, fayustahabbu tahsinu sauti bil qiraah, disunahkan memperbagus suara ketika qiraah, ketika membaca Al-Qur'an. Wa tartibuha, dan membacanya dengan tertib. Disunahkan membacanya dengan tertib, ma lam yakhruj an haddil qiraati bitamtit, selama memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an ini disunahkan selama tidak keluar dari batasan membaca dengan tamtit, dengan memanjang-manjangkan yang berlebihan. Ini disunahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran selama tidak keluar dari batasan-batasan di dalam membaca Al-Quran. Selama tidak apa? Tamtid, tidak memanjang-manjangkan dengan berlebih-lebihan. Karena kadang ada yang karena sedang memperbagus suaranya, ketika membaca Al-Quran, mengikuti alunan suaranya sehingga memperpanjang bacaan-bacaan secara berlebihan, memperpanjangnya secara berlebihan. Fa in afrata hatta zada harfan au akhfahu fahuwa haram. Apabila dia berlebih-lebihan, afrat, berlebihan sampai menambah huruf, sampai menambah huruf, karena menyesuaikan alunannya, sampai dia menambah huruf atau akhfahu, atau dia menyamarkan huruf. Kalau sampai pada derajat seperti ini, menambah huruf atau menyamarkan huruf, fahuwa haram, maka ini hukumnya haram. Jika disengaja, ya maka dia berdosa jika disengaja. Jika tidak disengaja, maka tidak berdosa. Maka tidak boleh di dalam memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, tidak boleh berlebihan sampai menambah huruf ataupun menyamarkan huruf. Nah, artinya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan di dalam qiraah, di dalam hukum-hukum qiraah, hukum-hukum membaca Al-Quran. Wa amal qira'atu bil alhan faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala fi mawdhi'in aqrahuha. Adapun membaca Al-Qur'an dengan lahan, lahan banyak kelirunya, banyak salahnya, yaitu banyak keliru dan banyak salah dalam hal i'rab. Adapun membaca Al-Qur'an dengan lahan, maka telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam suatu kesempatan beliau berkata, aqrahuha, aku tidak menyukainya membaca Al-Qur'an dengan lahan. Wa qala fi mawdhi'in, dan beliau berkata dalam kesempatan yang lain, dalam tempat yang lain dalam kitabnya, la aqrahuha, aku tidak, la akrahuha, aku tidak membencinya. Kalau tadi aku membencinya, akrahuha, aku membencinya, yaitu aku tidak menyukainya. Dalam tempat yang lain, la akrahuha, aku tidak membencinya. Artinya membolehkan. Nah, bagaimana? Nah, seolah-olah tanakut kontradiksi, ya. Dalam satu tempat beliau mengatakan membenci membaca Al-Quran dengan lahan, ya. Dalam tempat yang lain beliau tidak membencinya. Qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, laisat ala qawlain, makna di atas bukan beliau memiliki dua pendapat, bukan. Bukanlah Al-Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Bukan. Bal fihi tafsil, tetapi apa yang beliau katakan itu fihi tafsil, ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Fa in afrata fi tamtid, apabila berlebihan dalam tamtid, dalam memanjang-manjangkan bacaan, fajawazal hadda, sehingga melampaui batas yang telah ditentukan, fahuwa ladzi karihahu, inilah yang beliau benci, inilah yang beliau tidak sukai. Fa in lam yujawiz, dan apabila tidak berlebihan, fahuwa ladzi lam yakrahu, inilah yang tidak beliau benci. Artinya inilah yang beliau bolehkan kalau naam tidak berlebihan. Maka ketika memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, nah, hendaknya tidak disertai dengan lahan. Ya. Nah, Nah, masih panjang ya penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini. Selanjutnya beliau membawakan ucapan Qadil Qudat dalam kitabnya Al-Hawi, panjang ucapan beliau. Sehingga agar lebih konsentrasi, insyaallah ada baiknya kita baca ucapan Qadil Qudat. Nah, insyaallah ya, pada pertemuan yang akan datang. Nah, ya, pasal ini kita bagi dua. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.